إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita akan lanjutkan kajian dari kitab Tauhid, ya, yaitu Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan yang Al-Masail yang ke-10, ya, yaitu Al-Ayatul Muhkamat fi Suratul Isra, ayat-ayat muhkam dalam surat Al-Isra. Kemudian al-muallif, penulis, penyusun kitab Kitabut Tauhid, beliau membawakan ayat Allah surat Al-Isra, yaitu ayat yang ke-22 sampai ayat 39. Ya. Kemudian di situ beliau mengatakan di dalam ayat-ayat tersebut ada 18 masalah. Ya, kalau tidak salah saya beri PR bagi antum untuk menyebutkan 18 masail tersebut, ya, dari firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula. Ya, jangan engkau menjadikan untuk Allah ilah yang lain, ya, sehingga engkau duduk, ta'udah duduk di sini, engkau menjadi mazluman makhdula, tercela dan terhina. Kira-kira dari ayat ini, ya, dari ayat ini masalah apa yang bisa kita ambil? Larangan syirik. Ahsan, barakallahu fiik. Yaitu an-nahyu 'anisyirki, ya. An-nahyu 'anisyirki. Kemudian pada ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu ufun wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ya. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya, serta berbakti kepada kedua orang tua jika keduanya sudah lanjut usia atau salah satu keduanya dan berada dalam pemeliharaanmu, janganlah engkau mengatakan ufin ah, dan jangan membentak keduanya, serta katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Kira-kira apa masalah yang bisa kita ambil? Itu apa? Birrul walidain, ya, birrul walidain, ya. Dan juga yaitu apa? Al-amru bitauhid, ya, perintah untuk mengesakan Allah. Dan yang ketiga tadi birrul walidain, dapat tiga, ya. Kemudian ayat 24 ini sambungan, waqfit lahumma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rendahkanlah kepada keduanya sayap, ya, janah ini sayap, maksudnya di sini sayap kerendahan, minar rahmah, dari kasih sayang, ya. Karena kalau orang itu apa merendahkan, dalam pengertian merendahkan di sini adalah mengungkapkan bentuk kasih sayang kepada orang tua, ya, sehingga kita itu betul-betul di depan orang tua itu seperti pelayan. Ya, sebagaimana Muhammad bin Sirin kalau disamping ibunya seperti pelayan. Dan katakanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku ketika aku masih kecil. Ya. Kemudian Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Rabb kalian lebih tahu atau mengetahui apa yang ada pada jiwa kalian, dalam hati kalian. Jika kalian orang-orang yang soleh, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang yang mau bertobat. Apa yang bisa kita ambil di sini? Ya? Allah alimun bin nufus. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, ya, dalam jiwa kita. Tentu tidak ada yang lain yang tahu. Ya alamu sirrakum wa jahrakum. Allah tahu. Itu yang ke berapa ini? Yang ke 4 atau 5? Ke 5 ya? Ke 4. Ya. Kemudian wa atidzal qurba haqqahu wal miskina ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Apa di sini? Yaitu apa? Hah? Sebelum larangan tabdir, yaitu al-ita bil kurba haqqi, ita uhaqqi zil kurba, memberikan hak orang-orang terdekat. Kemudian berikutnya yang ke-5, haknya orang miskin. Yang ke-6, haknya ibnus sabil, ya. Ibnu Sabil. Ini lengkapnya dalam surat At-Taubah 60. Kemudian larangan tabdir, ya, yang ke berapa ini? Kita dapatkan 18. Yang berapa? Yang ketujuh, ya, ketujuh, ya. Jadi yang ketujuh larangan tabdir, ya, larangan berboros. Kemudian wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Jika engkau berpaling dari mereka untuk mengharapkan rahmat dari Allah yang kau harapkan, maka katakanlah, ya, kepada mereka dengan perkataan yang lemah lembut, maysura. Ini maksudnya kalau kita tidak ingin, tidak bisa, tidak mampu memberi pada mereka, ya, atau barangkali memang tidak ingin memberi, ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yadba'uha adza. Ucapan yang baik dan permaafan lebih baik daripada kita memberi diikut dengan sesuatu yang tidak baik. Berarti apa di sini? Ya, ya, larangan untuk memberi yang diikuti dengan sesuatu yang tidak baik, baik ucapan maupun perbuatan. Itu yang ke-8. Wala taj'al yadaka maghrulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Apa maksud terbelenggu pada leher? Pelit. Berarti ini larangan pelit. An-nahyu anil bukhli, larangan pelit. Nomor berapa itu? 9, ya. Nah, jangan terlalu boros juga. Jangan mengulur tangannya, ya, dengan selebar-lebarnya. Gitu. Sama ini. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Bahwa Allah lah sesungguhnya Tuhanmu, ya, memberikan rezeki kepada siapa atau membentangkan, melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan juga menyempitkan rezeki, ya, wa yaqdir, mengurangi, menyempitkan atau membatasi. Nah, di sini adalah bahwa Allah yarzuqu man yasha, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini yang ke-11. Yang ke-12, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Nah, berarti larangan an-nahyu an qatlil aulad. Larangan membunuh anak karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang ngasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Inna qatlahum kana khit'an kabira, membunuh anak-anak termasuk dosa yang sangat besar. Ini yang ke-11. Ke-12, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, jangan kalian mendekati zina. Nah, ini menunjukkan larangan mendekati zina. Kemudian ke-13, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, jangan membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan hak. Wa man qutila madzluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Maka di sini yang ke berapa ya tadi? 12, larangan membunuh. Ya, larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ada hadis yang mengatakan Nabi bersabda, la yahillu damumri'in yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bihda salaf. Ya. Al-qatlu an-nafsu bin-nafsi. Ya. An-nafsu bin-nafsi. Kemudian Nabi bersabda, la yahillu damum rin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bihda salaf, athaybuz zani wan-nafsu bin-nafsi at-tariku lidinih al-mufariqu lil-jama'ah. Ya. Tidak halal darah seorang yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali dengan tiga perkara: athayibuz zani, orang yang berzina muhsan, ya, wan nafsu bin nafsi, orang yang bunuh, ya, kemudian orang yang murtad dan orang yang berpisah dari jamaah kaum muslimin. Nah, ini ya diantaranya, ya. Kemudian yang ke-14, ya, wala taqrabu mal yatim illa billati ahsan, jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha asyuddahu, sampai dia dewasa. Ya, berarti di sini 14 larangan, ya, itlaf al-nahyu an itlaf mal yatim. Larangan itlaf itu adalah merusak. Ya. Meskipun di sini mendekati, merusak di sini bisa memakan, bisa menggunakan, bisa benar-benar merusak. Itu larangan merusak harta anak yatim. Sebab orang yang makan harta anak yatim, dia makan api neraka. Kemudian wa'ufu bil ahdi, tunaikan janji-janji, tunaikan akad-akad. Nah, ini al-wafa bil ahad yang ke-15, menunaikan janji. Wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim, yaitu di sini, ya, al wafa bil kail, adil dalam timbangan, menyempurnakan timbangan, jangan mengurangi timbangan. Wa ilul lil mutaffifin alladziina idza kalu 'ala an-naasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Celaka orang yang mengurangi timbangan. Ya, ketika menimbang untuk dia ditambahin, menimbang orang lain dikurangi. Ini yang ke-16. Ya, 16 ya. Atau 15? Hah? 16. 15. Ya. Kemudian wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, jangan bicara yang tidak mengerti ilmunya. Ini larangan an-nahyu anil kalam bighairi ilmin. Larangan berbicara tanpa ilmu. Inna sama wal fu'al basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, karena semuanya akan dimintai tanggung jawab. Ini 15. 16, wala tamshi fil ardi maraha, Ini 17, yaitu jangan berjalan di muka bumi dengan kesombongan. 17 ya. 17. 18-nya apa? 18-nya bisa tadi membunuh dengan hak juga boleh ya. Yang boleh al-qatlu bil haq, membunuh dengan hak ya. Ini kalau mau tambah lebih 18 juga bisa. Membunuh dengan hak juga boleh. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi kalau disimpulkan, yang pertama larangan syirik, yang kedua berbakti pada orang tua, yang ketiga hanya Allah yang mengetahui apa yang ada dalam dada manusia, yang keempat memberikan hak kerabat, yang kelima memberikan hak orang miskin, yang keenam memberikan hak ibnu sabil, yang ketujuh larangan boros, yang kedelapan larangan pelit, yang kesembilan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, kesepuluh larangan membunuh anak karena takut miskin, yang kesebelas larangan mendekati zina. Yang ke-12 larangan membunuh tanpa hak. Yang ke-13 ya bolehnya membunuh dengan hak. Yang ke-14 larangan merusak harta anak yatim. Kemudian ke-15-nya berapa? 15 ya. 15 menunaikan janji. 16 memenuhi timbangan. Tujuh belas larangan berbicara tanpa ilmu. 18 apa tadi? Ya? Larangan berjalan di atas bunga bumi dengan kesombongan. Itu semua adalah muhkam, ya, wajib jelas, tidak ada seorang pun yang menyelisihi. Coba perhatikan, apakah ada yang menyelisihi? Tidak. Nah, itulah 18 masail, ya, termasuk al-ayatul muhkamat. Berarti muhkamat itu adalah ayat hukum, ya, artinya muhkamat yang diamalkan, arti muhkamat yang jelas, ya, arti muhkamat yang tidak dinasah, tidak dimansuh. Nah, itu beberapa arti muhkam, ya, yang disampaikan oleh para ulama. Baiklah para ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya cabang-cabang banyak sekali yang menjadi pangkal adalah tauhid, menegakkan tauhid dan meninggalkan syirik, itu pangkalnya. Karena sebagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Risalah Qawaid Fiqhiyah, beliau mengatakan setiap keburukan sumbernya adalah kesyirikan, setiap kebaikan sumbernya adalah tauhid. Ya. Makanya Nabi bersabda al-iman bit'un wa situna syu'bah, afdhaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Bahwa iman itu ada 60 atau 70 cabang. Yang paling tinggi kalimat tauhid la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, sementara rasa malu adalah bagian daripada iman. Nah, ini 60 itu sebenarnya bukan pembatasan, meskipun ulama juga ada yang berijtihad sekian 60 atau 70 dari cabang-cabang amal. Ya, kita tahu kebaikan la tuhsa, tidak terhitung yang namanya kebaikan itu. Demikian Allahu a'lam bisawab. Intinya tauhid sebagai pohon, buahnya adalah amal, sehingga disebut dengan syajaratul iman. Ya, bahkan disebut oleh Ibnu Taimiyah jannatul iman. Inna fid dunya jannah wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Faqalu wa ma hiya? Qala jannatul iman. Di dunia itu ada taman, ada surga. Orang yang tidak masuk ke surga yang ada di dunia, maka dia tidak akan bisa masuk ke surga yang ada di akhirat. Ditanya apa itu? Surga apa itu? Itu surga keimanan, jannatul iman. Nah ini, ya. Bagaimana kita mengokohkan tauhid, ya, untuk kemudian bisa berbuah dengan amal-amal yang lainnya. Baiklah, kemudian setelah itu al-hadiyatu asyarah, masalah yang ke-11. Ya. Ayatu suratin nisa allati tusamma ayatul huquqil asyrah. Badaha Allah taala biqaulih wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa yang dinamakan dengan ayat 10 hak, ya, atau hak-hak yang jumlahnya 10. Allah memulai dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Surat An-Nisa ayat 36, ya. An-Nisa 36. Ada 10 hak. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa bani sabil. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Apa 10 hak tersebut, ya? 10 hak tersebut, yang pertama adalah beribadahnya kepada Allah, berbakti pada orang tua. Yang kedua, yang ketiga memberikan hak kerabat, yang ketiga menyantuni anak yatim, yang keempat memberi haknya orang miskin, yang kelima haknya al-jar dzil qurba. Ada yang mengatakan al-jar dzil qurba ini adalah yaitu tetangga dekat, ya, al-jar dzil qurba, ya. Kemudian wal-jar junub, tetangga jauh, ya. Kemudian wasahibu bil jambi, ya. Sahibu bil jambi di sini ada yang mengartikan juga istri, ya, sahibu bil jambi, atau juga teman sejawat. Wabir sabil, ibnu sabil, orang yang kekurangan ongkos dalam perjalanan. Begitu juga dengan wa ma malakat aymanukum, yaitu budak-budak. Tauhid, kemudian berbakti, ya, kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, sejawat, ibnu sabil, dan budak. Nah ini 10 para jemaah, ya, haknya Allah, ibadah kepadanya, tidak menyekutukannya, berbakti pada orang tua. Yang kedua, haknya kerabat. Yang ketiga, anak yatim. Yang keempat, fakir miskin. Yang kelima, tetangga dekat. Yang keenam, tetangga jauh. Yang ketujuh, ya, sejawat. Yang kedelapan, mustabil. Sembilan, budak. Yang kesepuluh, inilah dikenal dengan al-hukuk al-ashroh, ya, 10 hak yang harus kita jaga. Bagaimana keterangan Syaikh Utsaimin? Kata kita judulnya adalah mempelajari al-qawlul mufid. Maka kata beliau, fa haqqul huquq haqqullah. Ya. Yang paling berhak dari hak-hak yang ada untuk ditunaikan adalah haknya Allah. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, haqq haqqullah aula bil wafa. Haknya Allah lebih utama untuk ditunaikan, ya. Wala tanfa'ul huquq illa bih. Sehingga hak-hak yang lain itu tidak akan bisa memberikan manfaat tanpa menunaikan haknya Allah. Sehebat apapun bakti orang tua, kalau dia syirik, apa, tidak akan ada gunanya. Ya, la inna syarabta la yahwatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau syirik, maka gugur semua amalmu dan kau termasuk orang yang merugi. Ya. Fabudi'at hadhil huquq bihi. Maka hak-hak tersebut dimulai dengan haknya Allah. Ya. Walihada lamma sa'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sa'alan nabi sallallahu alaihi wasallam Hakim bin Hizam, amman kana yatasaddaq wa ya'tiq wa yasilu rahimahu fil jahiliyah, hal lahu min ajrin? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta min al-khair. Oleh karena itu, ketika Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi, ya, tentang orang yang bersedekah dan orang yang membebaskan budak dan orang yang menyambung silaturahim ketika di masa jahiliyah, apakah orang itu dapat pahala? Maka Nabi menjawab, beliau bersabda, aslam ta'ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam, ya, keislamanmu, engkau masuk Islam, ya, atas apa yang telah mendahului engkau dari perbuatan yang baik. Maka harus dengan Islam terlebih dahulu, ya. Maka orang yang masuk Islam itu kebaikan-kebaikan terdahulu itu tetap dinilai, ya, tetap dapat pahala. Dan meskipun orang Islam kalau tidak menegakkan yang pertama yaitu haknya Allah, maka tidak akan pernah dapat pahala. Ya. Kalau tidak menegakkan haknya Allah, namanya syirik, bisa besar, bisa kecil. Ya, kalau besar konsekuensinya dua, semua amalnya gugur dan dia kekal dalam neraka. Kalau syirik kecil, amalnya gugur tapi tidak membuat dia masuk ke dalam, tidak buat kekal dalam api neraka. Nah ini, ya, sama-sama bahayanya. Ya, insya Allah besok saya di Cengkareng bahas bahaya syirik, ya, dalam kehidupan dunia dan akhirat, bahaya syirik, ya, baik kehidupan dunia maupun di akhirat. Fadalla ala annahu idza lam yuslim lam yakun lahu ajrun. Maka hadis ini menunjukkan, ya, apabila seorang itu belum masuk Islam, maka dia tidak mendapatkan pahala dari perbuatan-perbuatan baiknya. Fasaratil huququ kulluha la tanfa'u illa bi tahqiqi haqqillah. Maka jadilah semua hak-hak tadi yang sembilan, ya, semuanya tidak akan bermanfaat kalau kita lakukan, kita menunaikan dengan baik, kecuali dengan mewujudkan atau merealisasikan haknya Allah, yaitu tauhid. Makanya di sini pentingnya tauhid, para jemaah, pentingnya tauhid, ya. Jadi kalau seperti besok tauhid yang saya bicara bahas, kemudian kemarin tahan bencana dengan menegakkan tauhid dan menjauhi syirik, masih global meskipun masuk kepada rincian-rincian, tapi pelajaran kita dulu dalam majelis seperti ini akan lebih rinci kalau kita sabar untuk menyelesaikannya, ya. Dan saya pilih hari Sabtu, saya tinggalkan kajian di tempat lain, 1, 1 dan 3, saya ngisi tahu di sini. Cuman tolong yang di sini suruh hadir, teman-teman yang enggak datang ada waktu suruh datang. Sayang, ya. Kenapa? Karena tafsir sebagaimana sesuai Al-Syekh mengatakan, ya, bahwa menegakkan tauhid itu adalah penjelasan secara rinci tentang tauhid dan penjelasan secara rinci tentang syirik. Ada dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar apa saja, syirik kecil apa saja, rinciannya seperti apa, kemudian resikonya seperti apa? Nah, ini tentu dibahas secara detail dalam kitab Tauhid, entah syarah yang Fathul Majid atau Al-Qaulus Sadid atau di sini Al-Qaulul Mufid. Saya pilih Al-Qaulul Mufid. Kalau Fathul Majid saya ngajar di Villa Nusa Indah Al-Furqan, udah sejak saya berada di Duku Zamrud. Di sini udah 5 tahun belum gelar gua juga. Ya sebulan 2 kali juga, tapi memang banyak juga bolosnya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita tuntaskan, paling tidak kita bisa sudah memulai untuk lebih detail dalam mempelajari tauhid, ya. Baiklah, kata beliau, ini penting catatan tadi, ya, menjadi kaidah fasaratil huquq kulluha la tanfa'u illa bi tahqiqi haqqillah. Ini satu kaidah, ya. Ini belum ada yang menulis kaidah tauhid. Kalau yang menulis kaidah bid'ah sudah banyak. Saya belum mungkin saya belum tahu, ya. Karena adamul ilmi bisyai' la yadullu ala adamihi, tidak tahunya sesuatu bukan berarti itu tidak ada, ya. Tapi ini belum ada. Ini misalnya di kaidah ini, ya, bahwa al-huquq, ya, la tanfa illa bi tahqiqi haqqillah. Ya. Bahwa menunaikan hak-hak tidak akan bermanfaat kecuali dengan menunaikan haknya Allah. Ya. Kemudian as-saniyatu asyarah, masalah yang ke-12, at-tanbihu ala wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Ya. At-tanbih yaitu perhatian besar terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang wafat beliau, ya. Wa dzalika min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, walakinan nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusi biha haqiqatan, bal asyara ila annana idza tamassakna bi kitabillah falan nadhilla ba'dah. Wa min a'zami ma ja'a bihi kitabullah qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ya, akan tetapi Nabi SAW tidak berwasiat, ya, dengan wasiat tersebut secara hakikah, ya, secara hakikat, akan tapi beliau memberikan isyarat, ya, bahwa kita apabila berpegang teguh kepada kitabullah tidak akan pernah sesat untuk selamanya. Dan di antara, ya, seagung-agungnya yang dibawa oleh Nabi adalah kitabullah, ya. Yang maksudnya yang dibawa oleh Nabi dalam kitabullah adalah firman Allah Ta'ala. Jadi termasuk yang paling agung ayat yang ada di dalam kitabullah adalah surat Al-An'am 151, ya, di mana sebelumnya para jemaah Abdullah bin Mas'ud mengatakan barang siapa yang ingin melihat kepada wasiatnya Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau, ya, mengakhiri, ya, di atas wasiat tersebut, maka bacalah surat Al-An'am 151 sampai 153 itu, ya. Coba lihat 151 Al-An'am sampai 153. 151. Ya. Sampai 153 para jemaah. Ya. Ya. Allah berfirman, "Qul ta'alu, ya, atlu ma harramallahu 'alaikum, ma harrama rabbukum 'alaikum, alla tusyriku bi syai'a, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَاحِشَةَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Sama dengan tadi surat apa? Al-Isra. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ya. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Silakan antum lihat terjemahannya 151 sampai 153. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, ya, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi di mana allati 'alaiha khatamuhu, khatam yaitu mengakhiri, ya, wasiat itu di atas ayat-ayat tersebut, yaitu lihat, kata beliau, surat Al-An'am 151 sampai 153. Oleh karena itu muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan perhatian besar terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat. Meskipun kata Syekh Muhammad bin Sulaimin, akan tapi Nabi tidak berbuat secara hakikat, tapi isyarat, ya, jika kita berpegang teguh kepada kitabullah tidak akan sesat, dan dari, ya, dan dari seagung-agungnya yang berada dalam Al-Qur'an, Al-An'am 151 sampai 153. Intinya kalau kita bisa menjaga itu, insyaallah kebaikan yang lain akan mudah dilakukan, insyaallah demikian, ya. Kemudian asalnya itu asyara. Yang ke-13, ma'rifatu haqqillahi alaina. Memahami dan mengetahui hak Allah atas kita. Ya. Itu apa? Wa dzalika bi an na'budah wa la nusyrika bihi syai'a. Itu apa? Yaitu dengan cara hanya menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Nah, ini sebagaimana ditanya oleh Nabi kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bi syai'a wa haqqul 'ibadi 'alallah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Wahai Mu'ad, apa yang menjadi hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah? Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Adalah hak Allah menyembah saja dan jangan syirik. Nah, ini. Ya, makanya di sini ada an-nafyu wal isbat, menolak dan menetapkan. Selalu ada. Ketika hanya menetapkan itu tidak mengandung risiko. Tapi ketika menolak, nah ini mengandung risiko. Ya, oleh sebab itu dakwah tauhid ini adalah dakwah yang high risk. Ya, kata orang Madura high risk. Ya, risiko tinggi. Kenapa harus menolak? Ini enggak boleh. Makanya ada apa namanya? Kata-kata ini enggak boleh, itu enggak boleh. Nah, ini. Karena harus tegas mengatakan tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Nah, ini para jemaah, para ikhwan rahmati Allah, ya. Namun tentu saja mengatakan boleh dan tidak boleh harus dengan ilmu, ya. Oleh sebab itu Allah berfirman dengan tegas, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Ketahui dengan ilmu bahwa apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya apa? Ilmuilah la ilaha illallah tersebut. Nah, ilmunya la ilaha illallah, ya, dua, tauhid dan syirik. Karena la ilaha ini an-nafyu, menafikan kesyirikan. Illallah isbat, ibadah hanya kepada Allah. Ya. Wa fama apa wa may yakfur bit-tawhid, fama yakfur bit-tawhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fi sumalah. Orang yang mengingkari tauhid Beriman kepada Allah berarti dia berpegang teguh kepada tali Allah yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Tapi kalau hanya beriman kepada Allah, tidak kufur kepada tauhid, tidak bisa. Tinggal apa itu definisi tauhid, nanti insya Allah kita akan bahas lebih detail. Bahkan ada buku sendiri membahas tentang tauhid. Ya. Terus sebab itu ibadah kepada Allah ini, ya kita sudah bahas di sini situ duror min usulah li asar. Sekarang saya bahas di mana itu ya? Di Nyantul Firdaus, baru pertama kalau kemarin pertemuan di Bekasi juga, di Bekasi Selatan, dari Galaksi. Apa situ duror? 6 pilar dakwah salaf. Ternyata ranking pertama apa? Ikhlasuddin lillah, memurni agama semata-mata untuk Allah. Itu apa? Tauhid. Tidak hanya segera tauhid kemudian selesai, tapi rinci. Nah, rinciannya nanti ya, memang kalau mau urut pelajaran itu seperti al-qawaidul arba atau al-usul salasa dulu, kemudian al-qawaidul arba, kemudian kasus syubhat. Ini kitab tipis-tipis, kemudian dakwah ke dunia Islam. Ya. Jadi kalau kita belajar situ duror, turunan dari pilar yang pertama, belajar ini, empat ini, baru masuk ke sini, tapi tidak ada masalah. Ini lebih tebal lagi. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengadakan daurah sehingga kitab tersebut dibacakan ya, tambah kasih ayat 1-2 ayat yang penting jelas perinciannya dalam taklim yang rutin. Itu saya sangat berkeinginan ya, dengan beberapa ustaz untuk mengadakan daurah seperti itu. Itu. Ya. Yang kedua, at-tariq wahid, jalan satu, yaitu apa? Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Nah, makanya oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi ya, beliau menulis kitab Al-Audah ila Sunnah, kembali kepada sunnah. Nah, itu ada urut-urutannya, kitab tauhid itu pelajaran apa saja, kemudian as-sunnah pada apa saja, tafsir apa saja, akidah apa saja, dari yang tipis ya, jadi mukarrar, jadi semacam kurikulum. Nah, kalau kita belajar seperti itu mungkin lebih terarah ya, lebih terarah ya, lebih terarah. Tapi insyaallah ya, kita masuk kepada kitab tauhid ya, tidak ada masalah. Dan yang pasti di sini, kalau di sini ibu-ibu, ada pelajaran al-usul salafah, ada pelajaran al-qawaidul arba. Lah ibu-ibu, hari Rabu saya ngajar mereka Rabu kedua al-qawaidul arba. Kamis satu pertama saya ngajar mereka al-usul salafah. Nah, bapak-bapaknya lebih tebel karena bapaknya lebih kuat. Ya, itu kalau mufid. Ya, mudah-mudahan di sini ya kita bisa mengambil poin-poin penting ya dari pelajaran tersebut. Dan Syekh sudah masuk pada poin-poin penting ya, sampai berapa masail di sini, yaitu sampai 24 masail. Sudah masuk azan, kita serah dulu dengan azan, insyaallah kita lanjut setelah azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit ya. Ar-rabi'atu 'asharah, masalah yang ke-14 yaitu ma'rifatu haqqil 'ibadi 'alai idza addau haqqahu. Mengetahui hak para hamba ya, atas Allah apabila mereka sudah menunaikan haknya Allah. Yaitu apa haknya hamba? Wa dzalika bi alla yu'adzdziba man la yusyriku bihi syai'a. Yaitu Allah tidak akan mengazab ya orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya. Apakah betul orang yang tidak menyekutukan Allah benar-benar dapat jaminan untuk tidak diazab? Ya. Mungkin ini maksud tidak diazab di sini tentu saja azab yang kekal. Sebab Nabi bersabda, Allah berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi ya, dan engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Apakah hal itu mutlak atau muqayyad? Maka itu muqayyad dengan masyiatillah, terikat dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa 115 atau 116 ya, 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita mati bertauhid ya, di sini Allah tidak akan mengazab. Apakah itu pasti? Tidak. Tapi tergantung kehendak Allah. Kalau kita bertauhid tapi masih banyak dosa-dosa, berarti ini menunjukkan ya bahwa meskipun orang itu bertauhid, bisa jadi orang itu juga banyak dosa. Dalil banyak juga yang menunjukkan ya. Di antaranya baru saja tuh tadi diskusi, ya bunda Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu At-Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan kau datang kepadaku dengan tidak syirik, tidak menyekutukan aku, berarti dia bertauhid tapi punya dosa. Ini. aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Nah, ini dosa ini dengan Allah, yaitu zalimul nafsi. Tapi hadis lain, hadis muflis, atadruna mal muflis, faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata, faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin, ya, bi salatin wa zakatin, bi salatin wa siyamin wa zakatin, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yudama alaih ukhida min khotayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Nabi bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Nabi menjelaskan orang yang bangkrut adalah dari umatku. Berarti diakui di umatnya. Apa aku umat dakwah atau umat ijabah? Tentu umat ijabah, bukan dakwah, doang orang kafir. Umat ijabah yang orang Islam. Kenapa? Korinahnya. Ya, dia umatku yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, berarti orang Islam, pahala zakat, pahala puasa. Kalau pahalanya bisa dibawa, berarti tidak gugur. Kalau tidak gugur, berarti dia bertauhid. Ini memang ada buah, ada pohon, buahnya bagus, tapi pohonnya dimakan ulat banyak. Ya, pohonnya bosok banyak. Nah, ini artinya memang amal sholat itu buah dari tauhid, buah dari la ilaha illallah. Dan ternyata tidak selamanya la ilaha illallah bisa berbuah. Artinya orangnya tidak bisa membuahkan kalimat tauhid la ilaha. Kenapa? Ya mungkin tidak pernah disiram pohon tauhidnya. Sehingga apa? Yang terakhir keluar dari neraka, ya, dan terakhir masuk surga. Karena apa? Karena masih ada la ilaha illallah. Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Ya, keluar dari neraka orang yang masih ada dalam hatinya apa? Yaitu keimanan meskipun seberapa dzarrah. Itu la ilaha illallah. Makanya ketika Zufar bertanya kepada Hudzaifah, Zuhari seorang tabi'in, ya, bahwa Nabi menyebut Islam itu nanti akan hilang seperti hilangnya bordir yang ada pada baju, sehingga ada orang tua yang tidak mengenal sholat, tidak mengenal puasa, tidak mengenal haji, hanya mengenal la ilaha illallah. Kemudian kata Zufar, tidak akan ada manfaat. Sampai bertanya tiga kali kepada Hudzaifah. Kata Hudzaifah, tunjihim ya Zufar, akan menyelamatkan mereka ya Zufar, yaitu kalimat tauhid la la ilaha illallah. Maksudnya menyelamatkan di sini, ya, bisa jadi orang tersebut masuk neraka, kemudian apakah lama atau sebentar? Kalau lama bisa sebentar, atau masuk neraka dia bisa masuk neraka, atau masuk neraka tapi tidak kekal. Lah inilah maksudnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang mati syirik, tapi mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, ini terkait dengan dosa dengan manusia. Sholat, puasa, zakatnya diambil, diberikan kepada mereka yang disakiti tadi, ya, dimakan hartanya, ya, dilempar dengan batu, ditumpahkan darahnya dan lain sebagainya. Ini para jemaah rahmati Allah. Sehingga kalau sudah habis pahala-pahala tersebut, ternyata dosa kita masih banyak. Nah, inilah, ya, ternyata dosa orang lain diberikan kepada kita, dan kita dilempar ke dalam api neraka. Padahal dia tadi disebutkan oleh Nabi, ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa min ummati, dari umatku. Ya, ini. Nah, ini kalau terkait dengan dzalim kepada orang, karena dzalim ada tiga. Dzalim kepada Allah berupa syirik, dzalim kepada dirinya berupa dosa dia dengan Allah, dzalim dengan sesama manusia. Dzalim yang pertama kepada Allah syirik tidak akan diampuni kalau dia belum bertobat sebelum mati. Dzalim kepada dirinya, yaitu yang barangkali dimaksud dengan apa? Yaitu aku akan membawa ampunan sepenuh bumi. Tapi kalau dzalim kepada orang lain, diserahkan kepada orang tersebut, ditimbang dulu, baik, diambil, ya, diambil. Maka nanti orang yang membunuh, ya, nanti orang yang dibunuh itu kepalanya ini Allah dulu aku dibunuh sama fulan. Ya, ada kisos di sana. Lah ini, ya, sebenarnya yang lebih berat dosa kepada manusia daripada dosa kepada kepada Allah, Allah membuka ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfirukum jami'a fastaghfiruni fa'afir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu berbuat salah siang dan malam, fastaghfiruni, mintalah kalian ampunan padaku, aghfir lakum, aku berikan ampunan kalian kepada olehku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Nah ini ya, supaya kita memahami kaidah syirik ini, ya, kaidah tauhid dengan benar. Sehingga jangan sampai kita santai-santai, yang penting bertauhid, dosa jalan terus. Kenapa? Kan sudah ada jaminan. Betul jaminannya muqayyad dengan apa? Kehendak, kehendak Allah. Kita tahu Allah kehendak sama kita. Kita kan harus husnudzon, Ustaz. Betul. Ya, tapi husnudzon seperti itu adalah termasuk maghrur. Ya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, apa? Wala yughurrunnaka billahi al-ghurur, ya. Dalam surah apa itu? Dalam surat ya 35, surat Fatir, ya. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrunnakum al-hayatud dunya wa la yaghurrunnakum billahil ghurur. Ya, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, jangan kalian terkecoh dengan kehidupan dunia dan janganlah membuat terkecoh kalian kepada Allah, ya, dengan suatu keterkecohan, ya. Apa maksudnya di sini? Ya termasuk tadi. Betul kita harus husnudzon pada Allah Ta'ala, tapi kita tidak melakukan sebab yang telah ditentukan oleh Allah. Bukan Allah mampu ngampun, betul. Bukankah kalau kita tidak syirik Allah ngampuni kita, benar. Tapi muqayyad bil masyiah. Terus dosa yang mana? Dzalimun nafsi apa dzalimun pada yang lain? Kalau dzalimun nafsi, iya. Kalau pada yang lain, ya, tunggu dulu, diserahkan kepada manusia. Kalau dzalim kepada Allah, belum tobat, dosa besar, neraka untuk selamanya. Nah, dzalim nafsi, maka disinilah, ya, tergantung kehendak Allah. Memang dzalim nafsi masih umat Nabi Muhammad, sebagaimana Allah berfirman, ya thumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun nafsi waminhum muqtasid waminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Kemudian Allah warisi Al-Qur'an kepada hamba kami yang kami pilih, sebagian mereka ada yang zalimun nafsi, ada yang muqtasid, ada sabiqun bil khairat biiznillah. Tiga orang ini disebut oleh Ibnu Katsir semua umat Nabi Muhammad, ya. Nah, zalimun nafsi inilah, misal kita salat, ya, tingkatannya berjemaah rajin menjaga sholatnya, ada tingkatannya berjemaah rajin tapi gak khusyuk, ada tingkatannya mungkin yang sering terlambat, ada tingkatannya tidak berjemaah, ada tingkatannya gak pernah gak sholat. Nah, tingkatan ini semuanya zalimun nafsi, kembali kepada kadar zalimun linafsi. Karena zalimun nafsi itu maknanya yang wajib dikerjakan, yang haram juga dikerjakan, muktasid tengah-tengah, ya, yaitu apa? Muktasib itu yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah belum bisa. Kalau sabiqul khairat wajib dikerjakan, haram ditinggalkan, sunnah dikerjakan, makruh ditinggalkan, yang mubah dipilih. Ya, yang mubah dipilih. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan ini kajian penting, ya. Tolong ikhwan-ikhwan yang ada di luar, bawa istrinya, bawa teman-temannya. Yang ada di sini kalau memang tidak ada uzur, ya, silakan, ya. Saya ajak. Kenapa? Ini pelajaran penting bagi orang tauhid, ya. Ada yang minta subuh, waktu subuh. Saya subuh enggak bisa. Yeah. Ini sudah saya tuker Sabtu ini, biasa saya di Ralumbu, saya sudah selepas Ralumbu, saya ganti di sini, ya. Mudah-mudahan ikhwan-ikhwan semuanya bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kajian kitab. Kalau bisa beli kitabnya. Meskipun enggak bisa bahasa Arab, insyaallah bisa apa, ya? Ya, nabrak-nabrak dikit lah. Ya, nabrak-nabrak dikit. Ya, saya bacakan, antum lihat halaman sekian misalkan. Kita baca pelan-pelan. Nanti ada misalkan 5 baris, barangkali 1 baris yang bisa. 1 baris barangkali 1-2 kata yang bisa. Ya, kun rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Allah, ya Rabbi, tambah ilmu. Setiap hari bertambah, setiap pertemuan bertambah. Itu yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan kalau ada yang ditanyakan, kalau ada, ya. Ada pertanyaan? Tafadhol, iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa? Surat An-Nisa ayat 36, ya. Kita lihat, ya, tafsir para ulama dalam masalah tersebut, ya. Seperti dzul qurba, ya. Dzul qurba itu siapa? Yang punya kedekatan dengan kita. Seperti ayah, ibu, paman, ya, itu dzul qurba. Ya. Anak yatim jelas yang mati ayahnya. Itu yatim dan dia belum balik, ya. Orang miskin, ya. Kalau disebut satu miskin, maka maksudnya fakir dan miskin, ya. Kemudian al-jari dzul qurba, tetangga dzul qurba. Di sini ada yang memberikan makna tetangga yang memiliki hubungan kerabat. Kemudian memiliki hubungan silaturahim, ya. Kemudian saya lihat di tafsirnya, ya. Al-jari al-junubi, ya. Yaitu alladzi laisa bainaka wa bainahu qurabah. Ya. Wal jari junubi, yaitu tetangga tadi mana tadi ya, yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita ya, ya seperti tetangga kita, itu masuk al-jar al-junubi ya. Kemudian yang berikutnya adalah bentar dulu. Tadi wasahibu bil jambi, as-sahibu bil jambi ar-rafiq. Ya, ar-rafiq itu teman dekat. Kalau saya baca di tempat yang lain adalah seperti istri masuk ke dalamnya. Kemudian juga ar-rafiq fi safar. Ya, teman dalam safar, dalam kendaraan. Ya. Termasuk yang di halte itu bertetangga juga, itu sebab masuk tangga. Ya, termasuk al-jar bil jambi atau bil junubi. Ya. Wasahibu Sohibu bil jambi ini ya. Sohibu bil jambi, sohibu fis safar, ya, ar-rafiq fis safar. Termasuk juga dalam keterangan lain saya baca, ya, itu termasuk juga istri, ya, termasuk istri, ya, ar-rafiq as-soleh, ya. Nah, itu yang antum tadi tanyakan, yang teman sejawat, ya, baik itu teman dalam safar, ya, dan juga istri. Ya, istri. Saya baca di sini ya, tidak disebutkan masalah istri, ya. Tapi saya baca tempat lain, yaitu akhirnya disebut ini. Qolahi al-mar'ah. Ya, saya bil jambi itu al-mar'ah, istri. Ya, itu. Jadi haknya harus ditunaikan. Ya. Alladhi ma'aka fi manzilik, yaitu orang bersamamu di rumahmu, terutama anak-anak kita yang ada di rumah. Nah, itu termasuk, yaitu as-sahibu bil jambi. Ya, istri masuk di sini, sebutan di sini. Ya. Ya, yang lain jelas ya, antum pertanyaan jelas. Termasuk fisafar, teman di pesawat, teman di kereta, ya kita harus berbuat baik pada mereka. Apalagi kalau memang rombongan. Sebab safar itu dikata yaitu sufur ketika terang, ya, ketika merah, matahari merah itu bagi kan terang itu. Itu disebut di kata-kata itu. Maksudnya apa? Orang akan nampak tabiat aslinya ketika dia safar. Sehingga disebut dengan as-safar, safar. Karena ya sufur, ya. Isfiror, isfiror, ya. Yaitu ketika menguning, matahari mau menguning, ketika gelap enggak ada cahaya, ketika menguning nampak apa yang ada di depan kita, lebih jelas. Ya. Oleh karena itu ketika kita bersama di safar itu akan kelihatan aslinya. Apakah dia itu pelit? Apakah dia memang dia suka ringan tangan untuk membantu orang? Ya, punya perhatian atau dia ego muncul di situ akan teruji. Demikian, ya. Yang lain ada pertanyaan? Ya, silakan. An-Nisa 36. Apa? Oh iya, 10 hak. Apakah itu urutannya itu merupakan sebuah utamanya yang akan berurut apa yang ada dalam An-Nisa 36. Ya. Ya. Yang pertama harus diketahui pertanyaan itu terkait dengan masalah usul fikih di sini ya. Di sini ada huruf waw semua. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari bil junubi was sahbi bil jambi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum. Nah, huruf wawu itu namanya wawul atof, ya. Dan wawu atof ini tidak menunjukkan urutan, ya. Maksudnya ketika wudu kan fausilu wujuhakum wa aydikum lil marafiq wa amsahu bi rusikum wa arjulakum lil ka'bain, wawu semua, ya. Tapi meskipun tidak urut, dia diurut oleh hadis. Dalam hadis Imam Husain pakai summa dakhala Muhammad wa Ahmad fil masjid. Muhammad dan Ahmad masuk masjid, dan adzan ini bisa yang pertama masuk duluan, bisa yang kedua masuk duluan, atau bisa bareng-bareng. Nah itu, ya, itu huruf wa wawu. Itu pertama yang harus diketahui. Nah, saya ada cerita waktu daurah, saya makan di meja itu ada temannya, ada ustaz sudah sepuh. Saya minum, langsung ditegur. Kenapa antum enggak duluan? Negurnya kalau enak mah enak, enggak enak. Bukan Allah berfirman, ya, kulu washrubu, makan dan minum. Wah, kalau saya keselak ustaz gimana? Ini kering. Masa saya makan dulu? Nah, saya sebutkan bahwa huruf wawu itu tidaklah mengandung arti, ya, wa kulu washrubu, makan dulu dan minum, tidak. Ya, seperti dakhala Muhammad wa Ahmad. Muhammad dan Ahmad masuk, dan ya, siapa disebut tuh kalau Muhammad Ahmad dulu? Belum tentu Muhammad dulu, bisa Ahmad, atau bisa bareng-bareng, atau bisa juga Muhammad. Begitu, ya. Ah, untuk menentukan seperti wudu tadi, fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum wa semua. Makanya ada yang ulama berpendapat bahwa at-tawali itu tidak wajib, tapi ada yang mengatakan rukun, wajib rukun, ya. Kenapa? Karena ada qorina, hadis yang menjelaskan. Karena hadisnya mengatakan summa summa summa summa, kemudian apa? Nabi al-Muwaddabah terus menerus melakukan seperti itu, ya. Nah, di sini meskipun wawu tidak menunjukkan urutan, ya, namun, ya, di sini kalau kita melihat para ulama banyak menjelaskan, ya, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wau, ya. Dan ulama menyebutkan, setelah menyebutkan haknya Allah baru haknya manusia. Meskipun wau di sini, ya, lebih menunjukkan kepada skala prioritas atau urutan-urutan, ya, dan itu betul, ya, ini urutan-urutan, ya. Adapun urutan bisa jadi, ya, seperti haknya Allah pertama, betul, harus, karena Nabi mengatakan haqqullah aula bil wafa, haknya Allah lebih utama untuk ditunaikan. Kemudian kedua orang tua, ya, kedua orang tua. Makanya orang tua dikatakan, ya, apa disebut punya tiga hak, ya, karena melahirkan, mengandung, melahirkan dan menyusui, memberikan nafkah itu. Kemudian setelah itu baru lebih dekat lagi dzil qurba, dzil qurba. Adapun yatama wal masakin, ya, bisa jadi urut, karena anak yatim ini lebih utama daripada miskin. Apalagi kalau yatim miskin, karena yatim tidak berdaya dia, ya. Kemudian orang miskin, kemudian tetangga yang punya kerabat. Nah, di sini, ya, aljar dzil qurba, tetangga yang punya hukuman apa hubungan kekerabatan, di tafsir sebutkan dzil rahim, yang punya hubungan dzil rahim, lebih dulu mana dengan miskin yang lain? Padahal Nabi bersabda apa? Nabi bersabda, ya, kalau kita bersedekah kepada orang miskin yang tidak punya hubungan kerabat, dapat pahala sedekah. Kalau diberikan kepada kerabatnya, ya, dapat apa? Dapat sedekah dan hubungan kerabat dua. Ya, maka di sini, ya, apakah jar dzil qurba di sini yang bukan miskin? Kalau memang dia miskin, tentu lebih utama jar dzil qurba yang miskin daripada orang miskin bukan jar dzil qurba. Demikian Allahu a'lam bishawab. Kalau melihat dari urutannya, memang nampak di sini ya berurut. Ya, maksudnya kalau kita punya sesuatu yang tidak bisa dibagi semua, apakah urut seperti ini kita lakukan kurang lebih seperti itu, ya. Tapi wa ma malakat aymanukum, tidak. Wa ma malakat aymanukum ini harus, ya. Enggak bisa urut nih. Apa wa ma malakat aymanukum? Budak. Budak itu harus dikasih nafkah. Kalau enggak dosa, masuk kepada apa? Masuk kepada hadis kafadul mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukup dikatakan dosa orang-orang yang menelantarkan, orang-orang menjadi tanggung jawab dia. Termasuk tanggung jawablah budak. Sementara sih ke 10 nukut terakhir. Ya. Terakhir. Memberikan nafkah kepada budak kurang lebih seperti kepada anak-anak kita. Ya, kepada dzil qurba. Dzil qurba alladzi fi manzilik ma'aka, yang ada di rumah bersamamu. Ya. Apalagi juga wa shahidi bil janbi, istri. Ya, istri nomor satu. Nah, ini bahasa bilang apa? Huruf wawu tidak menunjukkan urutan. Ya. Jadi sebutan ashabu bil janbi adalah al mar'a, istri. Istri satu. Ya. Makanya nafkah kata As-Sunani dalam Sunan Salam, nafkah itu urutannya istri pertama, kedua anak, atau dibalik. Kalau istri berdasarkan hadis Hindun khudhi ma yakfiki wa waladaki, ambil untuk umum dan anakmu. Makanya huruf wawu lagi di sini. Enggak harus urut, bisa anak dulu, bisa istri dulu. Ya. Nah, sekarang misalkan istri makan, anak makan, cuman cukup satu, kira-kira siapa yang mau makan? Istri apa anak kira-kira? Yang itu pasti makan cukup satu orang, anak atau istri, antum pasti siapa? Hah? Ada seorang ibu datang ke Aisyah bawa dua anak, dikasih tiga kurma, tiga butir kurma, ya, satu sama ibu kasih anaknya, yang kedua kasih anaknya, yang satu dipegang. Dimakanlah oleh kedua anaknya, habis anaknya merengek, bu pulang, ya, dipotekin jadi dua, kasih satu, kasih satu. Aisyah melihat seperti itu, dia heran, takjub dia. Disampaikan kepada Nabi. Apa Nabi beliau mengatakan, ibu itu dapat surga dengan kasih sayangnya kepada anaknya. Ya, kalau ibu istri milik anak, ya, nggak tahu kalau antum milik anak atau istri. Ya. Nah ini ya. Nah di sini anak, istri atau istri anak, kemudian ibu. Ya. Padahal di sini apa? Istri jauh daripada ibu. Iya enggak? Ini ibu nomor tiga. Dan bapak. Dan saudara perempuan. Dan saudara laki-laki. Kalau saudara perempuan belum ada yang nanggung tanggungan kita. Saudara laki belum mampu tanggungan kita. Kalau kita mampu, mampu urutannya anak istri. Ya. Anak istri. Karena itu langsung di bawah kita. Demikian para jemaah. Nah, sementara sih istri ashabu bil jambi di situ, ashabu bil jambi sejawat yaitu teman safar atau juga istri masuk syarat urutan. Makanya huruf wawu tidak harus urut. Ya. Kalau summa itu baru urut, ya, harus urut summa. Ya. Ada lagi? Nah, ini penting para ikhwan, ya. Ketika melihat, namun para ulama juga mengatakan ketika Allah SWT atau Rasulnya menyebut sesuatu, ya, dengan meletakkan seperti ini, maksudnya bukan urutan ini, ya, menyebutkan seperti tadi, ya, itu bukan berarti tidak mengandung tujuan. Tapi dengan korinah-korinah yang ada, baru bisa kita tempatkan dalam menunaikan hak. Ya, bisa jadi di sini ada yang urut seperti satu haknya Allah Ta'ala urut. Ya. Kemudian orang tua, ya. Karena berlaku umum, berlaku bagi yang belum punya istri. Adapun as-sahbi bil jambi memang ditafsir, ya, salah satu tafsirnya adalah istri. Tafsir yang lain adalah teman dalam safar. Ya, tentu saja teman dalam safar beda dengan istri. Ya. Demikian. Oleh karena itu ini memang perlu tafsir yang lain, ya. Kalau as-sunnah ada mengurut yang penuh haknya tadi, ya, urusan nafkah, urusan nafkah, ya. Sehingga misalkan untuk anak istri enggak cukup, orang tua enggak boleh ngambil. Tapi kalau cukup, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik ayahmu. Oleh karena itu, pernah seorang sahabat, ya, ayah dan anak berselisih di depan Nabi gara-gara harta sedekah. Siapa itu? Siapa itu? Lupa saya. Zaid, ya. Zaid bisa masa apa itu, ya Allah. Ya, jadi orang tuanya naruh sedekah di masjid, kok yang ambil anaknya? Itu. Kemudian orang tuanya, loh, ini bukan untuk kamu, untuk orang lain. Akhirnya diadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai di sana, dulu apa namanya, Nabi mengatakan, ya, bagimu wahai bapaknya ini pahala, dan bagimu yang kamu ambil, gak ada masalah. Ya. Baiklah, sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.